penghasilanku untuk kembali kepadamu. Biar ku tempuh duri dan rancau, demi Allah ku tempuh dengan tenang. Sekian lama aku tertipu, godaan kelipan pada Morgana. Karena menurutkan hawa nafsu, aku kecundang dalam hidupku. Oh Tuhan, pimpinlah setiap langkahku perjalanan menuju-Mu. Ku tak bisa untuk apapun selain mengharapkan kasih-Mu. Cintaku padamu segalanya, cintaku silangku untuk kembali kepadamu. Biar ku tempuh duri dan ranjau, demi Allah ku tempuh dengan tenang. Sekian lama aku tertipu, setiap langkahku dalam perjalanan.